mempersiapkan diri, dia tidak tahu itu rumah kacau apa tidak. Ya, kalau kita nggak tahu isi rumah itu kacau apa tidak, ada tamu tunggu Pak Tunggu. Ramadan juga hanya mau datang kepada orang yang sudah menyiapkan diri. Upaya kita menyiapkan diri kita disebut takhim, sehingga Ramadan datang kita pantas mengucapkan marhaban ya Ramadan. Sudah tahu doanya? Kalau nanti menjelang Ramadan ada doa. Memang doa ini hanya diambil, hanya dibaca oleh mereka yang bakal nanti melihat hilal. Tapi kalau dilihat maknanya, doa ini sebenarnya bukan milik mereka. Karena doa ini doa Nabi dan para sahabat. Ya, orang tua kita membacakan ini, tapi doa ini memang tidak populer. Kenapa tidak populer? Anda mungkin baru, kalau saya baca tulisnya, Anda mungkin baru baca. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Sudah dengar doa ini? Wassalam wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ya Allah ahillahu, pertemukan awal Ramadan, hu Ramadan, alaina atas kami. Ini yang orang tua dulu kita baca. Maka walaupun antum tak pernah baca doa ini, kenapa antum bertemu dengan Ramadan tiap tahun? Karena orang tua antum dulu pernah membaca ini. Kalau enggak orang tua antum, kakek antum. Kalau enggak kakek antum, paman antum yang pernah mendengarkan doa ini. Doa ini hanya dibaca oleh orang-orang yang melihat hilal. Padahal di masa Rasulullah hampir semua kaum muslimin membaca doa ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, hadis sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahumma ahillahu, Allahumma ahillahu alaina. Tiga kata dulu. Allahumma ahillahu alaina. Ya, tiga kata. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, pertemukan awal Ramadan alaina, atas kami. Ketika menyebut kata kami, hadirkan semua orang yang berarti bagi antum. Siapa orang yang berarti bagi antum? Pertama antum ingat, supaya dia hadir Ramadan tahun ini. Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Semua jawab pasti orang tua. Ya. Saya waktu ditanya sama Kiai, antum kalau menurut kata nah dalam Quran yang antum ingat siapa? Saya bilang istri. Okay. Karena orang tua itu kadang dia sudah ingat antum. Dia sudah baca doa itu. Yang kemungkinan tidak baca doa ini. Kemungkinan mereka tidak tahu. Bahkan kemungkinan mereka tidak pernah tahu. Ajarkan kepada istri doa ini. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, pertemukan awal Ramadan alaina, atas kami. Bil yumni. Apa itu yumni? Tentram. Wal iman. Iman. Wassalama. Keselamatan. Wal islam. Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku, Tuhanmu. Ini Tuhanmu ini kembali kepada hilal, bulan, bulan. Tuhanku, Tuhanmu hanyalah Allah. Kalimat ini sebenarnya kalimat hampir mirip sumpah. Cuma kalau sumpah di awal, wallahi. Kalau ini biasa di akhir. Kayak kita ngomong serius, kemudian kita ngomong, ingat ya, Tuhanmu, Tuhanku Allah. Itu berarti apa? Jangan bohong, jangan mengingkari. Ini doanya menjelang Ramadan. Seminggu lagi Ramadan. Ini yang kita baca. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kalau enggak dibuat Ustaz sudah mau dipakai. Ya. Nanti sebentar kita akan ini seremoninya ya, seremoninya ini. Karena kita mulai dulu dari seremoni. Nanti setelah itu baru kita akan menjawab pertanyaan, kenapa kita berpuasa? Kenapa perintah itu puasa ada? Allahumma ahillahu, Allahumma ahillahu alaina. Jadi tiga kata dulu. Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina. Baru tambah empat. Bil yumni wal imani was salamati wal islami. Yumni iman, salama wal islam. Yumni wal imani was salamati wal islami. Baru ditutup dengan doa Nabi, kalimat Nabi, Rabbi wa Rabbukallah. Udah? Coba ikhwan sama-sama. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ustaz kayak manasik, insyaallah kita akan manasik. Amin. Ya, akhwat coba. Ahillahu علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله. Kalau enggak bisa lihat pinjam kacamata di tempat ya. Jadi ini doa yang kita baca setiap selesai sholat menjelang Ramadan. Seminggu jelang Ramadan tidak ada garansi kita punya umur. Ada kawan sehat tidak bermasalah. Catatan medical check up-nya bagus, besok mau Ramadan. Kayak Jumat, puasanya Sabtu, Kamis malam dia meninggal. Ustaz, kenapa awal Ramadan? Kalau antum sudah masuk tarawih, kemudian sahur, besoknya meninggal, antum udah dapat jaminan. Apa itu? Dibukakan pintu-pintu surga. Ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Maka beruntung sekali. Yang penting masuk dulu Ramadan. Makanya antum jangan pernah lemah, lalai, rugi, rugi, rugi. Kalau sampai ada keluarga, orang tua, apalagi istri dan anak, lepas Ramadan tahun ini. Karena ini kata kunci, anda berhasil Ramadan tahun ini. Apalagi kalau Allah berikan kepada antum empat hal. Yumni, tentram. Iman, keimanan. Salama, keselamatan. Ya, kemudian keislaman. Yumni itu kenapa duluan? Karena kalau orang masuk Ramadan tidak tentram. Apa itu tentram? Damai, tenang. Ya, tenang. Makanya kan di kampung-kampung itu suka ada hadis do'if yang dipakai oleh kiai karena memang ada rujukannya. Duratun nasihin, hadis yang populer sekali, tapi itu dhaif, lemah sekali, bahkan maudhu'. Apa itu? Man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan nar, Allah haramkan baginya jasadnya dari api neraka. Ya Allah. Itu bergembira doa. Ya. Artinya apa? Makanya kenapa hadis ini lemah? Kalau gitu gak usah puasa dong Ustaz. Kenapa? Udah ada jaminan. Kayaknya hadis ini lemah. Ya, tetapi orang yang tentram, antum tahu tentram. Orang yang tentram, yang nyaman, jauh pun konser di Singapura mereka datang. Pindah ke Australia mereka datang. Pindah ke Hong Kong mereka datang. Kenapa? Karena mereka nyaman. Ramadan gak makan, gak minum. Ya, puasa orang itu nyaman. Kenapa? Yumni. Antum kalau tentram diajak kemanapun mau enggak? Antum kalau senang diajak kemanapun mau enggak? ya. Makanya kan ada apa syairnya, syair kurs plus tuh ya, bujangan. Kenapa orang bujangan tuh pingin lama jadi bujangan? Karena bujangan tuh tentram baginya. Coba lihat liriknya tuh. Hati senang walaupun tak punya teman. Ho ho, itu bujangan. Jadi ada orang tuh begitu kan, seperti itu. Ada orang tuh senang dengan anak. Orang lain mancing, orang lain touring, orang lain apa, dia senang dengan anak karena dia nyaman. Makanya yang kita minta kepada Allah memasuki Ramadan, nyamankan diri kita. Nyamankan diri kita bil yumni. Kalau Allah sudah pertemukan kita Ramadan, maka kita berharap Allah mempertemukan Ramadan dengan ketentraman. Ramadan itu enggak boleh ribut-ribut. Makanya demo stop dulu. Ya. Yeah? Semoga mereka segera move on sebelum Ramadan. Kalau belum move on, nanti puasanya habis. Rubba sha'imah, berapa banyak orang yang berpuasa laisa min siyami. Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Ya, nanti kita akan bahas kenapa orang berpuasa. Baik, cukup ini. Ya, tinggal foto atau Anda klik. Anda tulis saja Allahumma ahillahu alaina bil yummi. Dia akan keluar nanti. Ya, sekarang kan enggak repot-repot. Insyaallah. Apa? Ila khairul warusdin. Oh, kebaikan dan petunjuk. Iya, itu ada redaksi. Tapi itu mungkin bukan versi Imam At-Tirmidzi. Iya, tapi ini versi Imam At-Tirmidzi. Ada versi Ahmad, ada versi An-Nasai, ada versi Muslim. Nah, iya. Kalau ini yang sangat populer, yang oleh sebagian para ahli, kebetulan istri saya tugas setiap tahun itu karena dosen ilmu falak itu melakukan proses rukyah di Bandung, ya seperti itu. Saya sekali dua kemarin capek, bingung Allah. Baik, kita pindah berikutnya, ya kita pindah berikutnya. Sudah tahu yang agak tinggi untuk pindah itu kita yang amat ini Allah. Amat agak tinggi kayak gitu. Sekarang kita akan masuk tentang supaya untuk ketika masuk Ramadan bukan orang asing di Ramadan. Antum tahu kalau orang asing maka dia melakukan proses yang namanya, kalau di oil company ada yang safety briefing dulu. Ya. Kemudian orientasi lapangan, baru setelah itu dia boleh bekerja. Tanpa itu dia enggak boleh bekerja. Kenapa? Kalau dia celaka bukan cuma dia dampaknya, tapi seluruh orang yang ada di offshore itu hilang. Nah sekarang kita mulai tentang ya kenapa saum, as-saum. Ingat kata as-saum, puasa ini cuma ada satu kali dalam Quran. Saum. Saum itu kalau arti letter-nya sama dengan imsak. Artinya menahan. Di Quran cuma ada satu kali as-saum. Ya. Jadi as-saum itu cuma ada satu kali. Yang versi ya. Jadi kalau bilang as-saum menahan, antum misalnya semua teman-teman makan, antum bilang ana enggak. Itu artinya ana saum. Ya. Tetapi yang dimaksud saum di sini adalah cuma menahan. Tapi yang lain mungkin antum minum tapi tidak makan. Begitu. Saya hari ini enggak mau keluar rumah. Itu sama dengan saum. Antum tidak keluar rumah tapi berarti enggak makan. Makan. Tapi hari ini cuma antum menahan diri untuk satu hal saja. Apa itu? Tidak keluar rumah. Ah, saya mau ikut ngaji tapi saya enggak mau ngomong dengan orang. Itu juga saum namanya. Ya, antum coba lihat. Cuma ada satu dalam Quran, surat 19 ayat 26. Coba lihat Maryam ketika dia punya anak, dia tidak menikah. Ya, bagaimana caranya menghadapi masyarakat? Apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya? Allah perintahkan dia untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Kalimat tidak berbicara dengan seorang pun itu diawali dengan kalimat sauma. Coba untuk lihat, baca dulu. Siapa ini? Pak Rudi. Qurannya kalau nggak ada Quran, Quran kafir berarti ya. Apa namanya? Handphone kalau tidak ada Quran cuma ada dua. Ya, pertama handphone baru beli, belum download. Gitu. Karena handphone apapun kan nggak ada Quran di dalam kan, kecuali sudah download. Bisa Pak Rudi? Oh belum, yang sudah aja deh. Francisco sudah? Mangga. Bos, ente cari air hangat ya. Putih aja. Teh itu butuh waktu lagi. Makan-makan, minum dan bersemangatlah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Murah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi yang disebut sauma di situ adalah puasanya cuma satu. Dia tidak berbicara dengan seorang pun hari ini. Tapi bukan berarti enggak makan, makan, minum. Jadi kalau bilang saum itu artinya menahan diri. Kalau masyarakat imsak, imsak cuma ada di Indonesia. Kenapa? Itu sama dengan sebenarnya kalau diteruskan penjelasannya benar, tapi kalau cuma imsak, imsak itu enggak dapat apa-apa Anda. Nanti sebentar saya akan jelaskan kenapa ada istilah imsak. Ya, karena pada waktu imsak itu memang sudah tidak boleh makan sebenarnya. Karena ada kegiatan yang lain yang lebih besar lagi dari itu. Apa itu? Berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makan itu, makan besar itu cuma ada waktu habis maghrib. Berbuka itu cuma memecahkan aja. Dulu enggak ada sahabat ketos maghrib lalu makan. Enggak ada. Bid'ah itu. Buka itu futur, artinya pecah. Mencet aja bismillahirrahmanirrahim atau satu kurma. Setelah itu berdoa sampai di iqamah. Kenapa? Karena pada saat antum berbuka dan kemudian berdoa, semua doa antum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tahu dia tidak lakukan. Kenapa? Langsung kolak, batagor, apa semua hilang, bahkan sholat masbuk. Tahun ini enggak boleh lagi. Ya? Kenapa? Karena Ramadan kalau masbuk rugi. Baik. Sekarang kita pindah. Kalau ini semua orang bisa melakukan saum, hanya menahan diri. Antum enggak ngomong, saya kali ini menahan diri, Ustaz. Berarti itu saum. Tapi kalau yang kita lakukan dari subuh sampai maghrib, itu namanya ini yang ada dalam Al-Baqarah 183 sampai 187. Apa itu? Kutiba 'alaikumus shiyam. Kalau sekiranya Allah bilang kutiba alaikumus shaum, berarti enak banget. Antum bisa pilih, enggak makan aja. Jadi kalau ada orang Jawa istilahnya muti, itu siang apa shaum? Shaum. Karena orang muti masih minum kan. Tapi kalau siang, itu dia mengikuti aturan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk, ini dari sisi gramatikal bahasa. Ya. Sekarang kita masuk, kenapa ada perintah saum? Ingat, perintah puasa bagi umat Islam itu turun setelah 2 tahun setelah hijrah. 2 tahun setelah hijrah atau 2 hijriah. Jadi setelah di Makkah enggak ada perintah puasa. Jadi 2 tahun sudah berada di Madinah, kemudian turun perintah saum. Ya, ahlan wa sahlan. Ya. Yang baru datang belum dapat air. Air mangga ini. Sebagian masih di depan teman-teman. Ya, mangga. Masih di depan lagi satu saat lagi. Silakan. Terus ini kuenya sampai dua, satu dibakar ke belakang kuenya. Ya. Pokoknya antum melihat yang badannya agak besar, taruh kue di depannya. Ya. Jadi sekarang antum akan, kita sama-sama akan masuk. Kapan perintah saum itu datang dan apa rangkaiannya perintah saum ini? Ingat, siang berpuasa. Jadi kalau orang tanya rukun Islam itu puasa, tapi yang dimaksud rukun Islam puasa itu bukan saum tapi siang. Nah, berarti sudah paham. Ingat, ya, yang namanya siang ini bagian daripada RI. Apa ini RI? Syahadat. Kemudian sholat harus pakai lima waktu ya, nggak boleh sholat doang, karena yang jadi rukun Islam cuma sholat lima waktu. Iya, seperti itu. Tiga, zakat. Empat, shaum. Lima, haji bagi yang mampu. Perintah sholat dan perintah shaum ini dua perintah yang pengerjaannya itu mengikat. Kalau zakat, ya, zakat fitrah, dia mengikat pada setiap jiwa. Tapi kalau perintah shaum dan perintah sholat, dia mengikat pada orang-orang tertentu yang biasa disebut dengan mukallaf. Jadi kalau anak-anak, enggak. Tapi kalau zakat, anak pun tetap kena. Kalau haji lebih, dia tidak disebut mukallaf lagi, tapi apa? Manis tata'ah, orang yang mampu. Jadi sebenarnya subsidi pemerintah bagi jamaah haji diberikan bis itu salah. Kenapa? Karena yang pergi haji itu yang mampu. Seperti itu. Ya. Nah, mari kita lihat khusus dua sholat ini, perintah ini. Sebenarnya apa sih sebenarnya? Ingat, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah dan dia menjadi bagian rukun, berarti ini ibadah yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat satu hal yang sangat penting dari dua perintah ini, sholat dan shaum. Apa yang paling antum rasakan ketika sholat antum sudah betul? Apa yang paling antum rasakan? Baik, saya bantu. Ketika seseorang sholatnya sudah sangat bagus, itu perlahan tapi pasti dia sudah mulai meninggalkan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Betul? Ya. Pokoknya orang namanya standar sholat bukan sekedar ruku sujudnya, tapi dampak yang paling utama adalah ketika sholat itu berhasil, dia mulai meninggalkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Ya. Coba kita lihat, ini substansi perintah sholat ada di sini. Selain nanti kita ada lihat dimensi, selain ada dimensi ubudiyah. Kalau dimensi ubudiyah sholat itu aqimi sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Karena berharap orang kalau ingat Allah, maka dia akan menghindari yang lain-lain. Tapi sholat itu sendiri kalau dia rapi, dia bagus, dia khusyuk mengikuti sunnah, sampai pada titik apa? Kita lihat Quran surah 29 ayat 45, ayat populer. Apa itu? Aqimish sholata innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya benar-benar, tidak ada istilah STMZ, sholat terus, maksiat jalan. Itu berarti ada split personality. Kok bisa di masjid khusyuk, di kafe juga khusyuk? Kan gak mungkin. Kok bisa sholat begitu khusyuk, tapi kok dia mengambil hak orang? berarti dia STMJ, sholat. Sholat terus, maksiat jalan. Nanti kita lihat. Sementara ya, sementara saum dalam kitab Fiqhus Siyam, Imam Al-Bukhari menyampaikan sebuah hadis yang sangat populer. Mudah-mudahan ini akan menjadi tema antum Ramadan tahun ini, mencapai titik ini. Apa itu? Kata Nabi, as-saum apa itu? As-saumu junnatun. Biar antum tidak kaget, kata dasarnya jin, nun. Semua huruf jin dan nun itu tidak maknanya, itu sesuatu yang tidak kelihatan. Antum ganti ini junnatun, kalau ganti dengan fathah jadi apa nih? Jannatun. Kelihatan gak surga? Belum kelihatan. Ya, kalau kita ganti dengan kasrah, apa nih artinya? Apa arti jannatun? Antum lupa? Jamak dari jin, minal jin nati wanas. Ada. Ya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wanas. Ya, dari godaan jin dan manusia. Jadi jinnan itu jamak dari jinnun. Jamaknya jinnan. Ya. Jadi junnatun, jannatun, jinnatun itu makna hakiki tidak nampak. Ya. Kenapa di sini kemudian diterjemahkan oleh Nabi junnatun artinya perisai. Kalau orang main pedang suka ada nampak apa namanya? Nah, itu namanya hijab. Jadi penghalang, hijab itu penghalang. Tapi yang kelihatan, kalau junnah, Nabi mengatakan dia perisai tapi dalam diri. Antum boleh periksa semua orang yang belajar ilmu batin, dia tidak akan sampai melewati satu posisi makom kalau dia nggak puasa. Makanya kenapa ada orang mutih? Karena akan muncul tuh perisai. Tapi perisai itu bukan berarti kalau dipukul orang nggak kena, itu bukan perisai. Tapi dalam dirinya itu, dalam dirinya itu ada junnah. Apa tuh? Ada sebuah perisai dalam diri. Makanya kalau orang ganggu kepada antum lagi berpuasa, antum bilang apa? Ana shaim, saya lagi berpuasa. Antum bilang ke siapa? Ke orang yang ganggu. Salah, bilang pada diri. Ya Allah, saya lagi berpuasa. Ucapan antum itu gak kedengaran lewat ini, tapi itu yang disebut junnah. Itu yang bicara dari hati. Bayangkan kalau sikap ini terbawa sampai 11 bulan berikutnya. Makanya beruntung gak orang-orang yang sudah sampai pada level seperti Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidur. Saya pernah bertanya pada Pak MPS Kapan, mantan menteri Tuhlana. Bang, karena tetangga dulu satu meja satu piring. Bang, abang kok nyantai sekarang? Hampir 5 bulan dipanggil-panggil oleh KPK. Semua dirjennya tersangka habis, kecuali dia. Apa kata istri? Gimana mau tersangka, Ustaz? Gak tahu, Ustaz. Abang udah 2 tahun Daud. Orang tuh kalau sudah Daud, ada junnah dalam dirinya. Kadang dia gak jawab. Yang puasa itu luar biasa. Semua orang yang ingin sampai pada kebatin tertentu, dia harus berpuasa. Makanya ada ungkapan Imam Abu Hanifah, orang kalau sholatnya bagus, orang kalau saumnya bagus, maka dia akan menjadi pembela Islam. Islam tidak mengandalkan from berantem, tapi Islam lebih mengedepankan apa yang disebut oleh Imam Abu Hanifah al-wiqayatu al-wiqayatu al-wiqayatu khairun perspektif dikedepankan sebelum Quran. Orang kalau sholatnya bagus, puasanya mantap, maka pada dirinya itu akan lahir sikap preventif. Preventif itu dalam ekonomi modern itu adalah ekonomi yang paling efisien. Apa itu? Berusaha meminimalisir semua risiko. Hidup dengan apa? Meminimalisir risiko. Ustaz, kenapa puasa baru turun setelah ini? Karena setelah puasa turun, baru kemudian turun perintah jihad. Artinya perintah frontal itu hanya Allah berikan kepada orang sudah melewati dua ini. Salatnya sudah bagus dan puasanya sudah jalan. Ingat, perintah perang badan itu turun pada saat 17 Ramadan. Sudah 17 hari orang berpuasa, baru turun perintah shaum. Kenapa? Mereka sudah punya jumlah, sudah punya perisai dalam diri. Makanya ketika Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, membunuh Abu Jahal, ya, dalam perang Badar itu, kenapa bisa dia lakukan? Karena dia sudah punya jumlah. Jadi kita sudah tahu mana lawan, mana kawan. Jadi kata kuncinya, kalau Ramadan ada kajian sholat khusyuk, ikut. Karena sholat khusyuk dengan puasa itu, dua inilah bahan pokok melahirkan preventif pada diri kita. Kalau antum orang asuransi, itu yang paling bahaya adalah kalau sudah kejadian, mau tidak mau diurus asuransi. Dan itulah bangkrutnya perusahaan asuransi. Tapi kalau ini terjadi, asuransi itu untung terus. Kenapa? Karena semua orang punya sikap preventif, berusaha mencegah terjadi apa-apa. Nah kalau tidak ada kejadian apa-apa, akhir tahun siapa yang untung? Asuransi, karena uang itu bisa dikembalikan kan. Besok-besok nanti asuransi yang paling canggih, dia memberikan sebuah tawaran. Jika satu tahun Anda tidak mengklaim, kami berikan kepada Anda umroh. Wow, orang semua masuk ke asuransi itu. Karena memang ke depan semua orang akan hidup dengan cara seperti ini. Apa? Preventif. Daripada mas saya masuk rumah sakit walaupun gratis, habis waktu. Ayah, betul nggak, Skor? Habis tergantung siapa yang rawat kan. Kalau anda masuk di korupsi, tua tua yang rawat. Tapi kalau di apa kemarin? Kemarin kita apa? MMC beda lagi, muda-muda yang rawat sih. Ini kan ada teman saya, kenapa mau di rumah sakit? Pusing di rumah, ini dirawat di rumah. Ada motivasi yang berbeda gitu. Kenapa? Karena di rumah sakit itu kan yang pakainya itu aja gitu kan. Gak ada suster sampai menoro-menoro rambut. Polos, jadi dia ingin lihat polos aja begitu. Padahal setelah diperiksa gak ada kolesterolnya aman apa. Tapi ada orang tuh pingin istirahat di rumah sakit aja. Kenapa? Bosan dengan yang di rumah. Ada menegur yang di rumah, sadar gak? Kamu tuh nggak ngurus suami, kan begitu? Ya, tapi ini babnya lain. Ya. Ini kita masih bab mengetuk pintu langit. Ya. Jadi Anda sudah tahu kenapa kemudian puasa itu diturunkan. Padahal kalau dilihat dari sisi sekedar sebuah rohani, sholat itu sudah luar biasa. Tapi orang sholat belum cukup. Kenapa? Masih banyak orang sholat tapi belum bisa menghindari yang berat-berat. Maka kemudian diturunkan perintah yang lebih berat lagi, yaitu shaum. Tapi shaum yang pertama diperintahkan itu shaum yang berat. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Itu banyak sahabat yang batal karena shaumnya mulai dari sekarang nih, 7:30 nanti buka maghrib. Pagi-pagi sahabat datang, ya Rasul celaka aku. Kenapa kau celaka? Ya Rasul batal puasa aku. Kenapa? Tersinggap betis istriku. Yo. Ternyata bukan cuma satu. Ada beberapa sahabat. Kalau kemudian puasa Ramadan, ya berhubungan dengan istri kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, semalam aja gak kuat apalagi 2 bulan. Akhirnya turunlah Al-Baqarah 187. Apa itu? Antum lihat ayatnya. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasa. Ar-rafasa, kata rafas bercampur, tiga kali diulang di ayat ini. Apa maknanya? Karena Allah menyebutkan kita adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi kita. Apa makna pakaian? Apa makna pakaian? Apa makna pakaian? Wah, antum gak punya jiwa romantis sama. Ya, pakaian itu taksim menyentuhku. Pakaian tulik kulit kita. Yang belum nikah tutup telinga. Ya, kulit kita, kulit kita itu Allah sudah buat syaraf paling cepat merespon ketika kulit disentuh. Dan kulit itu pertama sekali disentuh oleh pakaian. Sementara Allah menyebut kamu adalah pakaian bagi istri, istrimu adalah pakaian bagi. Sebenarnya kalau orang paham bahasa Arab itu maksudnya taksim. Itulah sebabnya puasa diroba oleh Allah. Kenapa? Kata Allah dihalalkan, boleh kalau begitu malam-malam. Terus gimana sahabat yang sudah sementara belum dihalalkan mereka sudah? Allah ampuni. Kenapa? Allah ngerti kalian tidak mampu. Sahabat siang hari berperang enggak batal puasanya, malam hari batal. Itulah sebabnya makhluk yang paling kuat menaklukkan seorang pria cuma satu, istri. Kelingan mata seorang istri menundukkan keperkasaan seorang suami. Ente catat baik-baik. Ya, jadi berubah. Bahkan tidak cuma itu, ya, tiga kali kata nafas, campurilah, campurilah. Baru yang ketiga, tapi jangan kamu campuri mereka sementara kamu itikaf di masjid. Berarti cuma ada waktu 20 malam, bukan 20 hari. Haram hari malam. Malah itu dapat jatah, nggak dapat jatah rugi. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Ada seorang ustaz yang membahas bab ini khusus suami istri tentang Al-Baqarah 187. Artinya apa? Allah menghargai kebutuhan suami istri luar biasa. Bahkan malam hari boleh kamu makan. Ya, makanya nanti kalau kita lihat pada kita pindah bab berikutnya. Soal manajerial waktu penting sekali pada bulan Ramadan. Kalau Anda gagal mengatur manajerial waktu, saum Anda tanpa Anda sadari, ya Allah, sudah menemukan. Kenapa? Belum semuanya, Ustaz. Karena Anda tidak mampu membuat manajerial waktu dengan baik. Kita akan buat waktu. Ada dua waktu yang paling amat berharga di bulan Ramadan. Yang pertama, waktu yang namanya iftar. Buka, saum. Yang kedua, waktu yang namanya sahur. Ya, sahur. Dua waktu inilah yang paling berharga di bulan Ramadan. Dan dua waktu inilah yang menunjukkan kualitas puasa seseorang. Tidak pernah ditemukan Rasulullah SAW pada iftar makan. Ya, pasti pada saat ini rata-rata 17.46 atau 47.48. Ini rata-rata tahun ini iftar kita ini 46.47.48 atau 49. Masuk sampai iqamah. Tergantung ini, rata-rata 7 sampai 10 menit. Ini yang dibuat. Anda tahu pada waktu ini? Pada waktu inilah semua orang yang berpuasa. Nanti kita berikan syaratnya puasanya ya. Orang yang berpuasa, itu doanya diijabah. Makanya Nabi gak pernah maghrib langsung makan kambing, gak ada. Apalagi kolak, itu bid'ah makan kolak. Untuk masa Nabi gak ada kolak. Merasa yang nantum suka ngebidain orang. Sekarang nantum makan kolak, tanya Nabi makan kolak ya? Nabi makan mangsa. Tapi itu selalu Nabi membatasi. Kenapa? Karena setelah beliau makan kurma satu, minum berkumur, dia berdoa sampai kemudian dia berdiri menuju tempat sholat dan orang koma. Roba tahun ini, walaupun tersedia di depan tuh es cendol apapun, naik itu buka puasa kan aman. Antum cuma teh seteku atau kurma. Selesai, orang masih rebutan ngantri, antum langsung menghadap kiblat berdoa. Syaratnya berwudu kan. Pastikan mau maghrib, jangan sampai tidak berwudu. Sudah berwudu. Ya, kalau perlu sama Ramadan, jangan antum dalam keadaan tidak berwudu. Apalagi malam haram, malam hari di bulan Ramadan. Jangan tidak berwudu. Karena semua dalam keadaan itu antum punya peluang mendapatkan malam yang paling indah, Lailatul Qadar. Ya. Pada saat ini antum berdoa. Tinggalkan kebiasaan Ramadan, jangan kuno. Jangan jadi ini ya itu. Ya, kalau maghrib langsung aja. Itu adalah waktu istimewa. Makan besar nanti selesai sholat maghrib baru Rasulullah SAW makan. Rasulullah SAW makan. Dan isya itu biasanya selesai ajan itu agak lama di koma di masa Rasulullah. Karena kenapa? Sebagian besar kaum muslimin makan. Ya, kalau kita mau tanya biasanya setengah 8 jam 7 sekian setengah 8 baru di koma. Ajan tidak berubah waktunya, tapi komatnya digeser. Kenapa? Kaum muslimin masih makan. Karena waktu maghrib mereka enggak makan. Baru setelah itu nanti kita jelaskan sahur. Sahur ini istimewa sekali, hanya ada 30 menit sebelum subuh. Jadi kalau subuh standar 04.35 sekarang, berarti dia ada di sini 03.55. Pada waktu inilah kalau antum makan baru disebut makan sahur. Kalau antum makan di bawah ini namanya makan malam. Makanya antum puasa. Walaupun 3 piring makan jam 3, jam 7 udah lapar. Kenapa? Karena yang ada berkah cuma pada waktu sahur. Hadis Bukhari, tasahharu fa inna fis-sahuri barakah. Bersahurlah kalian. Tidak ada kata makanlah kalian. Bersahurlah kalian. Apa? Pada waktu 30 menit ini cuma ada dua kegiatan. Kalau tidak makan, kalau kita makan makanya makan sahur. Walaupun yang kita makan bukan sahur tapi nasi. Tapi disebut makan sahur karena waktu sahur. Dan yang kedua, Nabi membagi dua. Dia makan hanya dari 30 menit, 15 menit untuk makan dan 15 menit untuk doa. Jadi selesai makan sikat gigi. Kalau wudu batal, wudu lagi. Enggak ada sholat, enggak ada baca Quran. Nanti sebentar kita jelaskan baca Quran kapan. Tidak ada sholat, tidak ada baca Quran. Kecuali antum belum witir sama sekali, tutup witir walaupun satu rakaat. Kalau witrun di mana ganji. Kalau satu rakaat di mana Fatihah, Qul Hu, beres. Atau sempurna Fatihah, Qul Hu, Falaq, Binas, beres. Ya, seperti itu. Tapi setelah antum makan sikat gigi, pada saat itulah antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Stop putar TV pada waktu sahur. Apalagi yang keluar di TV sore. Kenapa? Karena pada waktu sahur ini Allah menjamin tidak ada satu pun malaikat yang berdiam di langit. Semua turun ke bumi terakhir untuk mengambil semua permintaan, permohonan ampunan semua hambanya. Kalau antum tidak bangun waktu itu, rugi, rugi, rugi. Robah puasa antum. Nabi itu sahur cuma 3 buah kurma sama susu, tapi dia berperang. Kenapa? Tasaharu fa inna fis-sahuri barakah. Karena apapun yang antum makan pada waktu sahur itu berkah. Lah Ustaz, kalau gitu kurma aja berkah, kalau ikan makan, ringan makan Ustaz. Nah ini dia antum. Enggak apa-apa makan. Dokter ahli gizi mengatakan jangan banyak makan waktu sahur. Ya. Banyak makan itu setelah maghrib. Itu nutrisi-nutrisi itu, ya. Antum ibu-ibu, salah satu kebiasaan ibu itu yang paling tidak ada dalilnya. Habis sahur beres-beres. Ibu enggak usah beres-beres, Pak Gubernur enggak akan datang ke rumah ibu. Ustaz berantakan, enggak ada. Malaikat suka dengan orang yang habis sahur, dia tidak merapikan meja makannya, dia biarkan begitu. Malaikat turun itu menunggu ibu berdoa. Kenapa? Dia akan senang kalau ibunya berdoa. Doa semua ibu sampai azan subuh, dia angkat semua doa ibu bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau pada waktu itu kita ketiduran. Kenapa? Makannya jam 3. Jam 3 itu baru makan, belum subuh udah tidur. Makanya stop model puasa yang kayak begitu. Terus baca Quran. Baca Quran kalau Anda lakukan dengan rutin, bangun jam 3. Minimal sholat 2 rakaat. Karena antum sudah taraweh di bawah, antum sholat 2 rakaat, niatnya tahajud. Quran surat 17 79, minimal 2 rakaat. Ya, kalau antum punya hafalan yang paling panjang, itu yang antum baca di rakaat pertama. Rakaat kedua kudu sudah selesai. Setelah itu antum bacalah Quran jam 3 ini. Sampai jam berapa? Sampai jam 4. Itu baca Quran pada waktu itu yang paling terasa di hati. Enggak ada orang lain, enggak ada siapa. Paling juga paling cuma terdengar ngoroknya suami. Ya. Ibu itu cuma jadi gitu kalau ketemu si terdengar. Alasan jadi di ruang tamu, baca Quran. Enak sekali. Itu baca Quran terindah. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada unsur niat baca Quran. Kalau baca Quran siang hari, biasa kita ada sedikit unsur niat. Ada orang lihat ini. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya Allah. Tapi kalau tengah malam, jam 3, tidak ada yang bangun, anak-anak belum bangun, semua belum bangun, antum baca Quran, itu luar biasa. Baca Quran itu cuma dua. Pada waktu jam 3 ini atau setelah taraweh. Setelah subuh. Setelah subuh, setelah taraweh atau jam 3. Setelah siang hari memang enggak boleh baca Quran. Saya menyarankan, mohon maaf, saya bukan tidak setuju. Kalau antum lagi kerja-kerja, enggak enak sama orang yang lain. Tapi sama Ramadan ini saya baca Quran. Antum baca Quran di waktu kerja, baca Quran antum jadi fitnah bagi bos antum. Tadinya bos antum itu suka sama antum, akhirnya dia gak suka dengan orang suka baca Quran. Kalau antum baca Quran di masjid, mas, ini kerja, jadi fitnah, akhirnya orang Islam tidak disukai. Aneh, ketika waktu istirahat antum lebih banyak ngobrol, gak baca Quran. Makanya dia lihat, lah istirahat kenapa dia gak baca Quran, tapi ngobrol. Justru kerja dia baca Quran. Jadi fitnah bagi kita umat Islam. Ingat, kalau akan antum kerja, itu waktu. Saya termasuk orang yang tidak setuju orang Islam suka terlambat ke kantor. Maka gaji buta. Tahu gak gaji buta? Ambil hujan, ambil gaji sama tutup mata. Seperti itu. Stop. Makanya kalau antum tanya baca Quran terbaik habis taraweh. Karena selesai taraweh, jika antum bicara sesuatu yang bukan urusan dengan agama, jatuhnya makruh. Dibenci sekali sama Allah. Habis taraweh antum bicara yang bukan terkait dengan Allah. Pada bulan Ramadan, selesai taraweh, cuma satu pekerjaan antum, tadarus. Sampai antum ketiduran, tidur. Nonton TV, no. Ustaz, Pak Ustaz, iya saya Ustaz, apalagi itu. Stop, provokator terbesar itu. Pokoknya televisi selama Ramadan stop. Termasuk ini. Termasuk ini. Ustaz boleh gak baca Quran di handphone? Kalau saya bilang kalau ada mushaf pakai mushaf. Antum baca Quran di sini boleh. Syaratnya data internet. Telepon. Pokoknya bikin model pesawat dulu. Baru antum baca Quran. Aduh. Ada orang sampai terawih baca handphone. Bawa handphone dia. Memang silent, tapi itu bunyi WA getar. Dia buka, bang, jangan lupa bang, 14 besok. Langsung jawab, iya, nastar ya, yo. Kan bisnis paling bagus itu bisnis kue, Ramadan. Stop, ya. Antum jangan sampai kena apa yang disebut Nabi rubbaso iman. Berapa banyak orang berpuasa, tapi Ramadan dia tidak dapat apa. Pahala enggak ada, keutamaan enggak ada, ampunan enggak ada, rugi, rugi, rugi. Tapi lebaran dia paling duluan di depan lapangan. Ya. Nah, sekarang jadi antum sudah lihat ini manajerial waktu ya. Sebenarnya kalau pagi itu duha, kalau izin duha kantor pasti mengerti. orang Ramadan ada duha, dia ngerti lah. Karena kan biasa hari biasa juga ada jeda jam 9 coffee break kan. Jadi kalau kita mau ambil di situ boleh duha. Tapi duha saja, jangan sambung baca Quran. Karena duha minimal antum kerjakan 8 rakaat. 2 2 2 2. Kalau antum capek ingin 4 rakaat boleh. Tapi satu salam. Ya, seperti itu. Cuma duha. Ya, baca Quran habis zuhur, masih ada waktu antum baca Quran. Gitu. Pas jam 1 balik lagi kerja. Pokoknya kalau bulan yang lain antum masih berbuat hal yang ingat. Karena kita lihat satu lagi. Setelah itu lagi Pak. Ada yang mau ditanya dulu ini? Ya. Mantap antum. Semua kita ada hajat apapun, orang tua, ya, termasuk perempuan, istri, kakak, adik, ya. Antum minta sama Allah hajatnya. Tapi sebelum antum minta segala sesuatu pada saat waktu istimewa ini, antum jangan lupa doa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Apa ini? Sudah tahu tulisnya? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulama menambah Allahumma innaka afuwwun karim. Afuwwun, Allah itu Maha Pemaaf, karim lagi mulia. Dalam istilah doa, boleh kita menambah sesuatu untuk memuji Allah. Makanya ada kalimat Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu untuk menunjukkan betapa Allah. Kenapa? Karena doa inilah doa yang paling sering Nabi baca dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Hampir tidak Aisyah tidak mendengar doa yang lain. Kenapa doa ini? Karena doa ini luar biasa. Ya. Saya beritahu pada Anda karena Anda tanya. Dosa orang yang berpuasa tiap maghrib itu langsung Allah hapus. Dosa orang yang selesai tarawih itu langsung Allah hapus. Ya, tapi bukan berarti dosa antum itu cuma diampuni. Tapi di hari kiamat catatan amal buruk antum masih ada di mati Allah. Nah, kalau Nabi meminta Allahumma innaka afuwwun, ya Allah engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau menyukai orang yang memohon maaf, maafkan aku, karena Nabi pingin umatnya bukan cuma diampuni, tapi semua catatan buruk itu diderek. Jadi ketika antum terima amal buku yang antum lihat cuma amal perbuatan baik. Ih ngaji, ih tarawih, yang dulu dengan rambut panjang mana? Oh enggak ada ya Allah. Itu rambut panjang macam-macam, ada yang Cianjur, Bandung, dulu di Jakarta. Makanya Ramadan itu saya beritahu. Tapi syarat apa syaratnya? Nah, syarat ada dua hal. Tolong diangkat. Ini yang antum harus jaga baik-baik. Antum lihat semua orang malam tarawih pertama kenapa? Ada orang yang enggak pernah ke masjid, boro-boro ke masjid, nengok masjidnya enggak. Tapi tarawih pertama antum telat belakang, dia duluan di depan. Kenapa? Karena pada saat Ramadan itu ada dua hal yang paling kuat mendorong orang. Pertama, imanan. Yang kedua, ihtisaban. Ini yang jadi syarat ini. Baik untuk soma maupun koma. Ini kan Ramadan ini kan. Man soma Ramadan. Man koma lailatul Ramadan. Siang puasa, malam tarawih. Pokoknya koma itu gak ada artinya, itu cuma tarawih. Karena di bulan yang lain gak ada tarawih. Syaratnya, saya beritahu tadi, setiap kali maghrib, kalau dua ini terjaga, maka langsung kufir Allahumma taqaddama min dzambi. Dosa masa lalu itu Allah hapus. Allah ampuni. Tapi syaratnya imanan. Ini yang mendorong orang walaupun gak pernah ke masjid, awal tarawih dia datang. Tapi dia tidak punya ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Muhasabah. Menghitung diri. Makanya Ramadan itu bulan mengintrospeksi diri. Imam Syafi'i kenapa sampai menutup ceramah-ceramahnya, taklimnya? Orang nanya masalah agama pun dia suruh datang setelah tarawih. Apa setelah Idul Fitri? Kenapa? Karena pada saat itu hampir semua At-Tirmidzi, As-Syafi'i, mereka semua menghitung diri. Dan ketika menghitung diri, tidak ada ucapan mereka keluar kecuali istighfar dan air mata. Bahkan Imam At-Tirmidzi sampai buta. Kenapa? Karena mereka ingat sebuah ayat dalam surat Al-Ghasiyah, amilatun nasibah. Banyak beramal tapi cacat amalnya. Jangan terlalu bangga. At-Tirmidzi hafal ribuan hadis, tiap malam tahajud, puasa Senin Kemis, Daud, tapi dia masih menangis. Kenapa? Karena dia melihat masih banyak amalnya kemungkinan cacat. Apalagi kita. Ramadan bulan untuk ihtisabat. Amal kita ya Allah. Itu baru amal. Belum kalau kita lihat dosa dulu. Tidak akan jadi lihat amal kalau kita lihat dosa. Antum ingat dosa-dosa antum. Allah SMA. Kisah cinta SMA itu ya Allah. Kandang toilet jadi saksi. Bioskop jadi saksi. Warung Pak Amin jadi saksi. Tukang soma jadi saksi. Warung rokok pas Amin. Oh ya Allah. Makanya Ramadan kenapa Allah beri cuma dua. Pertama, Ramadan itu menjadi apa tadi? Menjadi bulan untuk junnah. Pokoknya dia ada prinsip, apapun ada terjadi dia mampu menahan. Baik bentuk nikmat, pujian ataupun rongrongan. Kalau cuma cacian maki dia menahan diri, itu sudah bagus. Tapi ketika ada pujian dia enggak GR, dia tahan diri, bahkan dia istighfar, istighfar. Abu Bakar berdoa, ya Allah, sempurnakan apa yang mereka sangkakan kepadaku dan ampunilah apa yang mereka tidak ketahui padaku. Lihat Abu Bakar. Padahal dia orang yang kata Nabi jika imannya ditimbang dengan seluruh orang beriman, tidak akan pernah, bukan menyamai aja, tak akan sama dengan Abu Bakar. Tapi kata Abu Bakar, ya Allah, sempurnakan apa yang mereka sangkakan kepadaku. Jadi kalau ada orang anggap kita baik, kita mohon kepada Allah, sempurnakan ya Allah. Tapi ya Allah, ampunilah aku apa yang mereka tidak ketahui pada diriku. Coba antum ihtisaban bab tangan aja. Tangan ada 5 jari, satu pergelangan. Aduh ya Allah, kadang-kadang anak kita cium tangan. Kalau anak kita tahu betapa banyak zolimnya tangan ini, ya Allah, membelai rambut dan bukan rambut. Ya Allah, mengambil hak orang, menzolimi orang. Apalagi ibu suka gini-gini sama suaminya. Ya Allah. Ada ibu protes, kenapa sih ibu-ibu? Karena yang suka gini-gini biasanya ibu-ibu. Betul kan? Seperti itu. Jadi intinya Ramadan tahun ini harus berubah. Ya, saya sampaikan harus berubah. Anda bayangkan cara yang paling aman untuk membuat ya Ramadan itu betul berbahaya, ya, yaitu tilawah Al-Qur'an. Ini dia kuncinya. Kalau waktu antum, ini di luar jam kerja ya. Imam Syafi'i maghrib ke subuh satu kali khatam, subuh ke maghrib satu kali khatam. Abu Bakar, para sahabat rata-rata 3 hari khatam. Abdullah bin Mas'ud 3 hari khatam. Kata Abdullah, ya Rasulullah, aku bisa lebih mengkhatam lebih cepat dari 3 hari. Kata Rasulullah, 3 hari. Mereka cuma bekerja 11 bulan dalam hidup mereka. Ramadan itu bulannya Allah. Jadi mereka dia Al-Quran itu sebenarnya, ingat, baca Quran jangan target khatam. Salah antum baca Quran target khatam. Bacalah Quran targetnya berdialog, berkomunikasi dengan Rabbmu. Tapi usaha kita gak ngerti apa yang kita baca. Antum baca Quran kalau pakai target khatam ya, itu kering. Tapi kalau baca Quran pakai hati ya, fokus menghadirkan hati. Karena walaupun antum gak pernah ngerti bahasa Arab, tapi baca Quran itu nyambung aja. Karena hati dengan Quran itu mampu dan nyambung. Dia ada sinyal, connection, ya. Ini nyambung dia. Seperti itu. Makanya kenapa kata Rasul, hati mudah berkarat dan berkaratnya itu cuma dua obatnya, zikrul maut dan tilawatil Quran. Ramadan bulan syahrul Quran, umzila fihil Quran, diturunkan dalam Quran. Rugi sekali kalau antum Ramadan tidak banyak berdialog dengan Allah, lebih banyak berdialog dengan manusia. Begitu. Makanya ada masjid-masjid tertentu yang malam tarawih tidak pakai ceramah. Kenapa? Karena mereka ingin imamnya satu juz. Soalnya kalau ada potong ceramah, makin lama tidur kan? Jadi ada masjid yang memang tidak pakai ceramah. Tapi itu masjid yang sudah bagus kualitas agamanya. Kalau masjid yang separuh jamaahnya orang mualaf semua, itu rugi kalau nggak ada ceramah. Kenapa? Kadang tausiah itu membekali mereka sehingga mereka sadar. Oh, bagaimana mereka dapat pengetahuan seperti ini? Ya, seperti itu. Jadi ini pesan saya kepada antum semua supaya Ramadan tahun ini lebih bermakna. Begitu. Ada lagi pertanyaan, ibu-ibu silakan. Sekarang kan cari tahu masalah puasa sudah gampang, tapi ini rahasianya. Ya. Nah, terakhir ini sebelum kita sholat isya, saya ingin menyampaikan satu ibadah yang luar biasa. Apa itu? Ini sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi. Sekarang ada ibadah yang sifatnya umat dengan orang lain. Saya beri satu contoh. Mempertemukan dua air mata. Antum yang punya istri, pertemukan air mata istri antum dengan air mata orang tua. Sadar dikit mas, sekali-sekali itu mengalah dikit, biarkan dia bertemu dengan orang tuanya. Syukur-syukur antum bisa antar. Jangan selalu ke rumah orang tua antum duluan. Atau mempertemukan air mata khotimah yang bantu antum duluan dengan orang tua. Mempertemukan orang yang gak pernah pulang. Ya, boleh-boleh Ustaz pulang mah. Tapi kalau orang kami ini gak kali pulang, gak kepikiran bakal dia pulang. Antum pertemukan dia, fasilitasi dia pulang. Itu luar biasa. Karena mempertemukan dua air mata kebahagiaan, itu menjamin antum punya tempat di surga. Menolong saja kucing, anjing, kelaparan hanya dengan sekedar air yang diambil dengan hak sepatunya, apalagi mempertemukan dua air mata yang ingin bertemu di hari kemenangan. Tapi jangan pakai pengumuman, apalagi selfie-selfie. Baru nganter pembantu di terminal untuk mempertemukan air mata. Jangan! Selesai. Saya beritahu kepada Anda yang hobi selfie, orang yang sering selfie paling belakangan masuk surga. Saya enggak main-main. Karena setiap selfie antum itu akan membuat antum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di selfie itu ada gambar apa? Semua Allah tanya. Makanya mendingan jangan suka selfie-selfie. Ada sebuah handphone yang laku gara-gara selfie masih. Padahal selfie itu membuat antum lebih lama untuk masuk surga. Ingat, al-yawma nahtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut dikunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Tangan dan kaki nggak bisa langsung melibatkan dua ini yang akan di selfie ini, mereka akan ini. Makanya stop, kalau ada teman lagi di Saudi umroh, khusyuk depan kapal, di selfie, di status, biarlah cuma Allah yang tahu. Jujur, sekecil apapun selfie, ada pun curian. Kalau itu ibadah. Makanya Allah bersumpah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kenapa mereka celaka? Alladzina hum yuraun, karena sholat ada ujur pahala. Kalau lagi ibadah enggak usah sering bisa begitu. Begitu. Ada orang itu mungkin si ada kali ya, seperti itu. Oh gitu. Mudah-mudahan kalau orang baca jadi syiar ya. Tapi kalau lagi ibadah jangan foto. Sholat tarawih nih bro, ya Allah. sebenarnya handphone itu pada saat Ramadan irit. Konsumsi pada saat Ramadan juga irit karena makan cuma sekali. Makanya kenapa dalam hadis tidak ada berbagi sahur, yang ada berbagi berbuka. Karena orang makan itu cuma berbuka. Selesai maghrib orang makan dengan pemberian kita, maka dia dan kita dapat pahala seperti pahalanya dia. Nah kalau dia orang soleh, fadal, mudah-mudahan cepat sembuh kok ya. Bismillah. Iya. Seperti itu. Jadi pastikan tahun ini ada amal individu kita, waktu-waktu Ramadan terjaga, tilawah kita terjaga. Ingat, tilawah jangan target khatam. Tapi tilawah target, saya ingin lebih banyak bicara dengan Allah ketimbang dengan makhluk Allah, hamba Allah. Itu target tilawah. Karena para ulama tilawah, mereka tidak memikirkan khatamnya. Tapi mereka memikirkan ketika tilawah, waktu saya lebih banyak ini dengan Allah. Karena Quran itu sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra. Quran itu sendiri zikir. Antum kalau zikir wirid, subhanallah paling 100 kali. Astagfirullah 100 kali. Setelah itu antum enggak kuat lagi. Kalau antum pengin lebih berjam-jam zikir, maka zikir yang paling utama adalah baca Quran. Seperti itu. Zikir yang bisa lebih lama itu adalah baca Quran. Kenapa? Orientasi baca Quran bukan menghatamkan Quran, tapi membuat waktu antum ngomong kepada Allah lebih banyak. Seperti itu. Makanya kenapa saya bilang baca Quran pada jam 3. Ya, setengah 3 itu terasa. Kenapa? Enggak ada orang lain dengar. Tapi lagi baca Quran jam 3, ya, jam beker dia taruh di pojok, posisi baca Quran, dia selfie. Jadi keheningan malam, indahnya baca Quran. Boleh, boleh, tapi jangan di-share. Apalagi akhwan. Ada ikhwan, aduh, soleh banget ya. Ada yang jawab, bro, kalau beramal pada diri sendiri aja, wah rame akhirnya. Stop. Ya. Handphone itu secepat tasdir, alat saja. Memudahkan orang menghubungi, mengirimkan untuk dakwah. Tapi kalau lagi ibadah, jangan posting. Gitu. Apalagi ada yang jelawah, dan dia posting pas halamannya. Ya kan, Quran itu 604 halaman. Ya, 509. 100 halaman lagi, khatam. Stop posting-posting ibadah. Ya, seperti itu. Khair, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, Mangga. Mangga, siapa? Mas. Tadi Ustaz bilang bahwa tahun ini dan 5 tahun ke depan kita akan membangun Ramadannya. Iya. Meskipun tidak membeda-beda. Kalau misalnya itu, kenapa cuma 5 tahun? Iya, karena dalam hitungan kalender dua ormas terbesar itu mirip. Meskipun mereka tetap lewat. Dengan dia. Lihat hilal itu seremoni. Sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Itu hadis sahih. Berpuasalah karena kalian melihat bulan, Idul Fitrilah karena melihat bulan. Jadi kalau bulan tidak kelihatan, dengan teknologi apapun, dengan mata apapun tidak kelihatan, maka kata Nabi, sempurnakanlah bilangan hari bulan itu. Misalnya Sya'ban. Ya, maka disempurnakan Sya'ban dari 29 jadi 30. Lebaran, maka disempurnakanlah puasa jadi 30. Seperti itu, karena bulan itu pada detiknya 29 hari. Seperti itu. Kenapa harus 5 tahun? Karena sudah ada kalender mereka sudah dirilis 5 tahun ke depan sampai 2021. Hisab, hitungan lembaga Ru'yatul Hilal Muhammadiyah dan NU itu sama. Gitu. Jadi kemungkinan besar, karena hitungannya kenapa? Memang enggak persis sama, tapi standar yang mereka pakai itu ketemu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah. Tapi kan kaidahnya begitu biasanya. Kalau puasa lihat lembaga yang paling lama yang paling telat, ah itu yang kita ikuti. Kalau lebaran lembaga yang paling putuskan lebih cepat itu yang kita ikuti. Jadi puasa selalu kita akhiri, sementara kalau Idul Fitri cari yang paling awal. Ya, Mangga, akhwat, Mangga silakan. Ummahat, jika suaminya menjamin dirinya, maka ibadah yang paling utama dia ikut iktikaf. Tapi jika bagi seorang wanita, dia ada tanggung jawab orang tua, ada tanggung jawab anak, ada tanggung jawab mertua, maka tanggung jawab itu masih terkait dengan kewajiban. Iktikaf itu cuma sunnah hukumnya. Menjaga orang tua itu hukumnya wajib, menjaga anak itu hukumnya wajib. Tapi kalau ada garansi suaminya, sekalian dia boyong ya, saya pernah iktikaf boyong keluarga, kacau itu masjid, kita pulang lagi. Ya karena anak-anak kan gak bisa di masjid itu, suasana iktikaf itu harus khusyuk. Kalau ada anak nangis gitu, tidak semua masjid nyaman kan gitu. Belum kalau di Jakarta, apalagi musim panas, itu nyamuk minta ampun. Makanya sekarang hampir semua masjid sudah menggunakan AC. Gitu. Itu pun pro kontra, yang tua-tua enggak mau pakai AC. Gitu. Repot. Karena kalau pakai AC mereka enggak bisa pakai minyak angin. Karena sekali pakai minyak angin itu masjid bau 70 semua. Ngapain ente enggak mau asal masjid 70? Kenapa? Rata-rata 70 semua asal. Itu kan tinggal dipetik gitu kan kalau 70. Jadi kalau untuk ummahat Ramadan, ingat birrul walidain itu ya, hatta jihad sekalipun itu boleh izin kalau untuk birrul walidain. Karena menjaga orang tua itu cuman kalah satu bab. Kalah apa? Kalah sholat. Sholat dulu baru jaga orang tua. Seperti itu. Bahkan haji boleh ditunda, jihad boleh ditunda kalau menjaga orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu luar biasa. Jadi kalau ada orang tua, dijaga baik-baik. Karena itu pintu surga kita di dunia. Kalau Allah panggil dia dan kita menjaga dengan baik, pintu surga kita sudah tersedia di sana. Tapi kalau sampai dia meninggal dan kita lalaikan, bahkan ada unsur sengaja kita tidak memperhatikan, hati-hati antum. Jangankan di akhirat, di dunia antum akan diperlakukan lebih parah daripada antum memperlakukan orang tua antum. Tidak sedikit jamaah menangis, "Ustaz, saya salah apa? Saya masukin anak saya di pesantren ya, Pak. Tapi saya tua begini mereka jarang tengok." Saya bilang, "Pak, dulu waktu orang tua Bapak hidup, Bapak sering tengok enggak?" Langsung nangis dia. Itulah masalahnya, Ustaz. Dua dosa yang tidak Allah tunda sampai hari kiamat. Ukukul walidain durhaka pada orang tua. Antum akan merasakan di dunia. Jadi cuma di akhirat, tapi di dunia anak-anak akan melakukan antum seperti itu. Bahkan lebih parah dari itu. Dan yang kedua, berzina dengan istri tetangga. Itu tidak ditunda sampai semua orang tua. Ada istilah di manusia. Dua dosa yang tidak Allah tunda. Tidak harus orang berdoa, tidak harus orang sumpah. Ukukul walidai durhaka pada orang tua dan berzina dengan istri tetangga. Kalau kasih, selingkuh dengan teman tetangga. Khair, insyaAllah. Sudah siap? Allahumma, Allahumma ahillahu, ahillahu alaina, alaina bil yumni والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. Sudah hafal? Baik, masih ada dua biar puas ini. Karena setelah ini kita masuk Ramadan, nanti ketemu nanti mungkin kalau pas waktunya cocok kita iftar jama'i ya. Biasanya di WTC. Opo. Ini duluan saja, dia duluan baru nanti. Pertanyaannya apa? Untuk kita yang bekerja, Pak Ikhwan, untuk itikaf sebaiknya seperti apa? Iya, baik. Antum apa? Mau nanya mengenai kan ada malam Lailatul Qadar. Iya. Dan Allah itu berkat sekali. Iya. Yang saya mau tanya, pengertian sekali itu sekali terhadap individu, di mana individu A dan B bisa aja malam Lailatul Qadarnya berbeda. Misalkan si A diberikan Allah di malam Lailatul Qadar 21, yeah. Si B di malam Lailatul 23, yeah. Sehingga bisa terjadi malam Lailatul Qadar itu terhadap terus sepanjang malam Lailatul, tapi pengertian satu kali itu terhadap seorang, apakah begitu atau memang kalau di tanggal 21 itu sudah 21 berlaku untuk seluruh. Baik, karena ini pertanyaannya mirip. Itikaf, kenapa orang itikaf? Karena Nabi melakukan itikaf. Hadis yang paling kuat, malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Itu hadis paling kuat. Walaupun peluangnya bisa jadi dari awal Ramadan. Tapi malam Lailatul Qadar cuma datang malam sekali. Enggak ada istilahnya satu kali Ramadan, malam Lailatul Qadar itu cuma satu kali datang. Dan itu malam ganjil. Ya, tidak ada orang tuh ketemu Ramadan, bertemu satu orang ketemu malam 21, 27 enggak. Lailatul Qadar itu cuma turun sekali. Seperti itu. Nah, bagi antum bekerja, Lailatul Qadar, apa i'tikaf, ada namanya i'tikaf at-tajrib, latihan i'tikaf. Malam doang antum datang di masjid. I'tikaf itu sebenarnya antum masuk ke masjid, tahiyatul masjid, duduk, sudah i'tikaf itu. Kapan batalnya? Ketika antum keluar masjid, batal sudah. Ya, tapi kalau mau sempurna, 10 hari terakhir itu memang program cuti. Ada pegawai Pertamina di sini. Luar biasa, pertama dia latihan. Nah, sekarang tiap tahun cutinya bukan pulang kampung, tapi cutinya cuti i'tikaf. 10 hari yang Allah berikan di akhir Ramadan, itu kan tambah dengan libur, tambah dengan Sabtu Minggu, berarti kan gak 10 hari full ya. Gitu. Dia tidak cuti untuk pulang kampung lebaran, tapi cutinya cuti i'tikaf, itu baru bilang serius. Tapi ketika umurnya sudah 40 tahun, dan 42 baru dia berani melakukan itu. Ada juga yang sudah 50 baru dia berani melakukan itu. Pengalaman rohani kita beda-beda. Makin kuat dua kualitas ibadah, sholat dan sami, makin kuat kita untuk menentukan kehidupan kita ke depan. Makin rapuh sholat dan saum seseorang, makin lembek dalam hidupnya. Takut ini, takut itu. Orang yang sholatnya sudah kuat, ingat, puncak sholat seseorang itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sampai pada titik mi'raj. Tahu mi'raj? Tempat yang paling tinggi seorang hamba, dekat sekali dengan Tuhannya, itu sholatnya. Nah, ketika mi'raj, pertanyaan pertama Allah itu adalah ra'aita dunyaka? Dan itu masih lihat dunia Muhammad. Ma ra'aita, aku tidak dunia. Orang yang sholatnya bagus dunia itu tidak. Puasa orang yang sempurna, apapun yang terjadi tidak akan mengganggu dia. Kenapa? Dunianya itu luar biasa. Dipinah, diapa. Kenapa? Karena ingat, yang lebih besar dari puasa dan sholat itu ada satu lagi. Namanya sabar. Makanya lihat di Quran. Dua kali ayat, ista'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa? Sabar lebih dulu. Saum yang begitu luar biasa, Nabi menyebut as-saumu nisfu sabri. Puasanya cuma separuh kesabaran. Jadi kalau sholat antum sudah khusyuk, puasa antum sempurna, antum akan jadi orang yang akan punya teman yang paling dekat. Kenapa? Karena itu garansi Allah. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah always dengan orang yang sabar. Sabar separuh dapat dari saum, sabar separuh dapat dari sholat. Kalau dua yang sempurna, apapun yang terjadi, dia Rasulullah SAW. Tak ajaran yang mungkin. Nabi itu takjub dengan orang beriman. Datang masalah, dia sabar. Datang nikmat, dia bersyukur. Hidup yang paling kira cuma dua. Ada nikmat, dia bersyukur. Ada masalah, dia bersabar. Jadi mas, cari kapan berburu Lailatul Qadar? Pokoknya saya tidak menyuruh Anda untuk berburu Lailatul Qadar. Tapi saya menyuruh Anda punya azam. Apa? Pastikan tahun ini Anda tidak absen tarawih minimal. Dan yang merusak tarawih itu adalah buka saum bersama di restoran. Kalau di sini enggak, karena kita tarawih. Kalau di restoran itu tarawih batal. Bagaimana tarawih? Maghrib aja hancur. enggak ada ba'diyahnya. Sholatnya juga cepat-cepat. Kenapa? Orang nunggu di belakang. Dan tanpa Anda sadari, puasa Anda, Anda enggak dapat apa-apa, duit Anda habis, yang berkah utama Ramadan Cina. Kenapa? Restoran semua mereka, saya punya restoran orang Cina, saya bilang, mau anggur, ente tenang aja Ustaz, sebentar lagi Ramadan. Kenapa? Operasional 1 tahun, ketutup dengan 1 bulan Ramadan, tambah 10 hari Syawal. Itu orang makan minta ampun. Enggak pesan dulu, enggak dapat tempat. Luar biasa. Mereka sangat yakin. Kenapa mereka tidak mau pindah dari Indonesia? Dan mereka juga takut kalau semua orang Islam berubah jadi Kristen. Kenapa? Gak ada yang lagi belanja tuh. Jadi mereka punya kepentingan juga kepada kita. Tapi makin baik kualitas puasa Anda, makin sepi restoran nanti. Itu sebabnya kenapa televisi merajalela di bulan Ramadan. Musuh utama puasa itu adalah televisi dan handphone. Tapi kalau Ustaz, di handphone ada juga hadis-hadis Nabi dikirimkan. Hadis Nabi seberapa? Lebih banyak hoax. Lebih banyak cerita orang. Dan oh, saya belum beritahu. Imanan waqti saban gufira lahu ma taqaddama, itu tertunda kalau antum tidak meninggalkan dua ini. Apa? Kata Nabi, wala yarfus wala yajhul. Dua. Apa itu? Yarfus, kata-kata kotor, gambar-gambar kacau. Puasa itu ada batal, ada rusak. Kalau ibadah haji, itu masih kata kalimat dalam Quran, wala rafasa. Dalam ilmu Quran, kalau wala rafasa, bukan berarti haji batal. Tapi hajinya tidak sempurna. Tapi kalau di puasa larangannya tidak pakai wala rafasa, tapi wala yarfus. Kalau sukun, itu benar-benar larangan. Jangan coba-coba menggunakan atau kata-kata kotor di bulan Ramadan. Kamu puasa, kamu tidak dapat apa-apa. Kata-kata kotor, termasuk nyambung WA enggak jelas, enggak ditabayun, sambung lagi ke grup. Dan grupnya ada 2.000 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ente mau kejar itu dosa. Maka puasa tidak ada sama sekali. Ya, saya lagi setting di handphone, ketika Ramadan masuk, kita mau bikin tulisan, supaya benar-benar orang meninggalkan semua hoax dan segala macam foto, gambar. Ada juga, Ramadan itu gak boleh iseng. Karena iseng itu masuk yajhul. Ya. Bapak-bapak, mohon maaf ya, Anda, mungkin naik sepeda itu, bagi Anda bukan dosa. Dan tidak ada dosa naik sepeda. Tapi kalau siang hari, Anda naik sepeda keliling kompleks, itu yajhul namanya. Orang lihat gila ya ini orang. Udah tahu puasa siang-siang, keliling sepeda siang-siang lagi. Anda gak berdosa, tapi gara-gara Anda orang keluar. Makanya sama dengan handphone. Stop. Gitu. Termasuk akhwat. Tengah malam jangan posting apa-apa. Gitu. Seperti itu. Karena, tapi Ustaz kan ini ada orang bangun. Betapa nikmatnya bangun di tengah malam tahajud pada Tuhan. Dia posting ke grup. Waduh. Tumben teh baru Ramadan kamu bangun ya Allah. Jadi ribut akhirnya ya Allah. Pokoknya Ramadan no TV, no WA. Ya, stop dulu. Paket internet irit. Ya. Paket itu semua irit. Kenapa? Kita fokus lebih banyak berdialog dengan Allah. Sudahlah 11 bulan kita sama sekali suka lupa pada Allah. Masa ini 1 bulan yang Allah sambut kita dengan luar biasa, ya? Jaminan siang diampuni dosa, jaminan malam diampuni dosa, semua amal kita dilipat gandakan. Alif lam mim. Bulan di luar Ramadan 30 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan dikali lagi 10, ya Allah jadi 300 kebaikan. Apa kita tidak mau ya Allah? Itu cuma stimulus. Tapi yang paling penting Ramadan, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda dekat yang pertama, makan yang halal aja. Yang halal saja kita enggak mau. Masa yang haram kita kerjakan di bulan Ramadan? Fitnah haram. Kata-kata kotor haram. Makanan halal aja kita stop. Masa fitnah kita mau lakukan? Ramadan harus kita lupa itu semua. Supaya apa? Anda makin dekat dengan Allah. Nanti ketika dekat dengan Allah, pulang dari Isra Mi'raj, dia tidak lagi ada beban takut dalam hidupnya. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqam tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allah cabut di bulan kalian semua rasa takut dan rasa khawatir yang bikin kita suka gagap dalam hidup. Takut, aduh ya Allah, tabungan tinggal gini. Kenapa? Kemarin itu mata, maka tabungan, ya, pekerjaan begini. Itu semua ukuran-ukuran manusia. Kalau antum punya bagus ibadah, makin dekat dengan Allah, perasaan itu yang akan kita cari di bulan Ramadan. Perasaan di mana kita anggap dunia dengan genggaman, sementara Allah segala-galanya dalam hidup. Itu yang hilang dalam hidup kita selama 11 bulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ya karim ya Allah. Baik teman-teman sekalian. Yang kalau dialog puasa, makanya kalau mau bikin acara dialog Ramadan iftar itu jangan 5:30. Maghrib jam 17:47. Kultum. Ya memang harus sepakat dengan perusahaan kalau undang iftar itu paling telat 4:30 sudah mulai. Gitu. Sudah mulai. Kalau belum ada orang, langsung tadarus. Baca Quran tasmi. Setelah itu baru masuk penyampaian. Sehingga ketika menjelang buka puasa, semua orang di depannya sudah ada 1 butir kurma, 1 aqua minimal. Ketika masuk, langsung bismillahirrahmanirrahim. Pecahkan itu puasa. Setelah itu tidak ada kegiatan, apalagi geser-geser. Termasuk bagian konsumsi. Ente juga ingin masuk surga. Nggak usah ngurusin orang. Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai sang imam mengatakan aqim sholat. Berarti semua, makanya enak tuh kalau kita sendiri yang ngatur. Sampai kemudian sang imam berkata aqim sholat. Berarti semua sudah pun berdoa beres, baru kemudian sholat. Selesai sholat baru kita balas dendam. Itu dia ya, seperti itu. Baik teman-teman, sudah cukup. Insyaallah bekal antum minimal walaupun sedikit. Ingat, doa tadi sangat penting. Karena doa tadi itu syarat antum ketemu Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Selesai sholat fardu, masukkan doa ini. Mungkin kakak antum, adik antum, keponakan antum, om antum, tante yang enggak tahu doa ini bisa bertemu dengan Ramadan karena antum mendoakan mereka dengan kalimat ahillahu alaina, ahillahu alaina. Hadirkan wajah mereka, Allah hadirkan mereka di Ramadan kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib ikhwan filarullah, kita akan beres-beres untuk siap-siap sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya berjamaah, kita asya berjamaah. Walaupun sudah yang dulu di belakang ya, begitu. Oh belum ya. Kan antum ada qobliyah ba'diyah juga makanya. Khair, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.